هذا القلق والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة ketika kegemparan, kegoncangan yang dialami oleh benda-benda besar yang keras, yang kokoh kuat seperti langit, gunung-gunung, bumi yang semikian hebatnya besarnya, ini semua demikian ini gempar dan goncang. Famadhan nukabil abdil ta'if, saking takutnya mereka sampai meleleh, sampai mencair, terangkat dari tempat-tempatnya yang kita mengira dia masih tetap, padahal ia tamurru marrasahab, berlari secepat awan. Famadhan nukabil abdil ta'if, bagaimana pendapatmu, bagaimana kira-kira tanggapanmu, bayanganmu tentang seorang hamba yang lemah, alladhi qad athqala dhahrahu bidzunub, yang memberatkan, membebani punggungnya dengan dosa wal auzar dan kesalahan-kesalahan. Manusia yang lemah, yang Allah katakan tentang mereka, tentang langit dan bumi ini, la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas, penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada penciptaan manusia. Nah, dia paling akhir dan dari bahan-bahan yang sangat lemah, bahkan anak turunannya dari sesuatu yang lemah. Alaysa haqiqan, bukankah lebih pantas an yankhali'a qalbuhu wa yanzanija lahu, ini hatinya itu menjadi pecah, lepas dari tempatnya, wa yanzanija lubbuhu, hilang akalnya, wa yadhhalu wa yadhhala ala kulli ahad an kulli had, lalu lupa, yadhal dari siapapun, lupa dari apa yang ada di dekatnya, bahkan digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj, yaumataran kullu umurnam tadharu kullu murdi'atin anna arba'an, tadharu kullu murdi'at an, orang-orang yang kaum wanita yang sudah menyusui anaknya sampai lupa dengan anaknya. Dan kita bisa mendapatkan gambaran ya, kisah tentang tsunami, gempa bumi, bagaimana seorang ibu betul-betul sedih, betul-betul kayaknya bingung ketika yang dibawanya ternyata kejadian-kejadian seperti ini sering kita lihat dalam bencana-bencana alam. Itu gambaran kecil dari apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Seorang ibu kehilangan anaknya, yang dia bawa bukan anaknya, ternyata guling, bahkan dia ini betul-betul panik. Itu dalam keadaan bencana yang sangat kecil. Bagaimana dengan bencana yang sangat besar, waliyabillah, yang itu disediakan oleh Allah, yang sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, yaum la taqumu sa'atu illa 'ala syirarin nas, tidak akan terjadi hari kiamat itu kecuali terhadap orang-orang yang paling jahat. Manusia-manusia yang lagi tidak ada lagi di ketika itu satupun yang menyebut nama Allah. Tidak ada satupun yang mengingat Allah ketika itu. Qala wa yadhhalu an kulli ahad, lupa dengan siapapun. Walihada qal, oleh karena itu Allah mengatakan, wala yas'alu hamimun hamima yubasharunahum, la yas'alu hamimun hamima yubasharunahum, ay yushahidu al-hamim wa huwa al-qarib. Hamim bisa teman dekat, bisa kerabat. Hamimahu, tidak yani dia melihat kerabat, melihat kerabatnya. Fala yabqa fi qalbihi muttasi'un li su'ali hamimihi, tapi tidak ada kesempatan lagi. Laisa fi qalbihi muttasi' li su'ali hamimihi, tidak ada kesempatan untuk dia bertanya kepada saudaranya, tidak mampu lagi untuk bertanya kepada kerabatnya. Dan tentang an halihi, bagaimana keadaanmu, bagaimana nam, jadi apa yang dialaminya, tidak ada lagi kesempatan. Bahkan itu ketika goncangan terjadi, yang ini pun kita bisa menggambarkan, melihat ya, dalam keadaan bencana alam yang kita lihat, bagaimana mereka yang panik, sudah tinggal menyelamatkan dirinya masing-masing. Lebih-lebih ketika di setelah manusia nanti di padang mahsyar, ulafima yata'allaqu bima bimusratihim wa mahabbatihim, tidak pula terkait dengan apa-apa yang terjadi menimpa kerabat mereka dan orang-orang yang mereka cintai. Wala yahimmuhu illa nafsuh, illa nafsah, tidak ada yang dia pikirkan, tidak ada yang dia yani pentingkan melainkan dirinya sendiri. Hatta para anbiya, Nabi Adam, bapak kita pun ya, nafsi semua menjawab nafsi ketika didatangi oleh manusia untuk agar memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking dahsyatnya digambarkan bagaimana Rasulullah sampai menjelaskan Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah menyebutkan yusyarun nasu hufatan uratan ghurlan buhman, akan dikumpulkan manusia itu nanti dalam keadaan mereka hufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak berpakaian, ghurlan, tidak berkhitan. Kaget Bunda Aisyah, kalau seperti itu ya Rasulullah, yang turuba'aduhum ila ba'd, masing-masing akan melihat aurat yang lainnya. Subhanallah, saking dahsyatnya ketika itu Rasulullah menggambarkan al-amru asyaddu min aumin an yanzura ba'dhum ila ba'd. Perkara keadaan pada waktu itu ya Aisyah itu lebih dahsyat daripada keinginan orang itu untuk melihat aurat orang lain. Enggak terpikir lagi untuk melihat apa yang terpampang di hadapannya. Sementara di sini di saat ini mungkin di dunia, nah disempat-sempatkannya sebagian manusia itu melirik ya, menoleh, bahkan mencari kesempatan untuk bisa melihat. Subhanallah, dalam keadaan terpampang di hadapannya, dikumpulkan oleh Allah dalam nyanyi, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak membawa apa-apa, itu tidak lagi sempat untuk melihatnya. Sangat sangat dahsyat. Yauma qala rahimahullah qala Allah taala yawaddul mujrim alladhi huqqa alaihi al'adab. Seorang yang mujrim, orang yang jahat, itu bersutul ingin, yaitu orang-orang yang alladhiya huqqa alaihi al'adab, yang sudah pantas, yang sudah dipastikan adab untuk menimpanya. Lau yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Dia ingin seandainya bisa menebus dirinya dari adab pada waktu itu dengan anak-anaknya, wa sahibatihi, dengan istrinya dia serahkan, yang penting dia selamat. Saking dahsyatnya, walaupun kalau di dunia dia akan membela anak dan istrinya, tapi di akhirat nanti dia sodorkan untuk menyelamatkan dirinya. Apapun akan dia gunakan untuk menyelamatkan dirinya. Ai zaujatihi wa sahibatihi wa zaujatihi wa akhihi, dan juga saudaranya akan dia serahkan. Penting dia selamat. Wa fasilatihi, ini qara'i qarabatihi. Fasil itu dibedakan dengan qara'. Nah, mereka yang ahli nasab, ada yang butun, ada yang fasil, ada yang asyirah, ada yang fakhid. Qala allati, nah tu'wihi, ini kerabat-kerabat yang nanti akan menampung dia, yang akan menyelamatkan dia. Ai allati jarat adatuha fid dunya an tatanasaru, an tatanasara, yang biasanya di dunia mereka akan saling tolong-menolong, anak menolong bapaknya atau sebaliknya, menyelamatkan anaknya dan sebaliknya, kemudian suami dengan istrinya, saudara dengan saudara, kerabat dengan kerabat, tetangga dengan tetangga. Tetapi ketika itu seakan-akan dia ingin serahkan semuanya untuk menyelamatkan dirinya. Dan Allah sudah mengingatkan berulang-ulang dalam ayat-ayatnya, dan ini yang sering juga kita hafal dan kita ingat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri kamu dan selamatkan diri dan keluarga-keluarga kamu dari neraka, dari azab Allah, sebelum terjadi yang seperti ini, sebelum terjadi yang namanya keinginan kita untuk menebus, menyerahkan mereka untuk menebus diri. Qala ay wa yu'inu wa yu'ina ba'daha ba'dan, dan sebagian menolong yang lain, membantu yang lain. Fa fi yaumil qiyamah la yanfa'u ahadun ahadan, akan tetapi pada hari kiamat tidak ada satupun yang memberi manfaat kepada yang lain, tidak ada gunanya. Bahkan di dalam ayat yang sudah kita lewati, nah Allah menyebutkan tentang kejadian yang dahsyat ini, isyarat apa? Yauma yafirru mar'u min akhi, seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi. Ya, seperti ini ya, kalau kita kaitkan dengan ayat ini, seakan-akan dia pun tahu nanti dia akan disodorkan untuk menyelamatkan orang lain, menyelamatkan nah saudaranya, menyelamatkan yakni bapaknya. Mereka berlepas diri, seakan-akan ingin nah terpisah, tidak bertemu dengan mereka supaya tidak disodorkan untuk menyelamatkan diri atau tidak menjadi tebusan. Demikian pula sebaliknya, nah lari dari istrinya, lari dari anaknya, lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya. Qala wa la yashfa'u ahadun illa bi idznillah, dan tidak ada satupun yang memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang memintakan syafaat kepada Allah untuk menyelamatkan yang lain kecuali dengan izin Allah, dan Allah tidak memberi izin kecuali orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang diridhoi oleh Allah ucapan dan perbuatannya. bal law yaftadil mujrimul mustahiqu lil adab bi jami'i ma fil ardi thumma yunji la yanlam yanfa'hu dzalika. Bahkan seandainya orang-orang yang durhaka itu, orang-orang yang pantas untuk menerima adab itu, yakni menebus dirinya dengan semua yang ada di muka bumi ini, kemudian untuk menyelamatkan dia, itu pun tidak bermanfaat. Nah, bahkan ketika orang-orang beriman, orang-orang zalim, orang-orang yang sudah mendapatkan adab ini, menyesal pun tidak lagi menggunakan penyesalan tersebut. Bertaubat pun juga tidak lagi bermanfaat taubat tersebut. Qala rahimahullah, Allah pun berfirman, kalla, apa yang mereka inginkan, keselamatan, na'am, tidak lagi mungkin mereka dapatkan. Ay la hilaka wala manasa lahum, tidak ada lagi hilah, tidak ada lagi tempat melarikan diri, tidak ada lagi tempat untuk lolos bagi mereka, dan tidak punya hilah, tipu daya untuk menyelamatkan diri, alasan, berbagai macam alasan. Sekarang ini masih kita masih punya uzur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kelemahan kita, karena lupa, dan kita bisa datang kepada Allah dan minta ampun. Ya, kita bisa mengadukan kepada Allah. Kita dalam keadaan kita bertobat kepada Allah, ya Allah, selama ini itu adalah takdirmu, ketentuan engkau yang menetapkan dosa ini atau untuk melakukan. Kita datang kepada Allah minta ampun, selesai urusannya. Nah, sebenarnya ini kezaliman antara diri kita dengan Allah, itu mudah bagi Allah untuk mengampunkannya. Masih bisa kita memberikan udzur dan alasan dalam memberikan syarat, tentunya kita untuk bertobat kepada Allah, dan itu memang adalah takdir dari Allah. Bukan kita masih berbuat maksiat, berbuat durhaka, kemudian ini takdir Allah. Nah, tapi ketika sudah di akhirat, tidak ada lagi gunanya. Qala qad haqqatka al-haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu, dan telah pasti kalimat firman Allah tentang ketentuan Allah, Rabbmu, terhadap orang-orang yang fasik, orang-orang yang keluar dari ketaatan, annahum la yu'minun, bahwa mereka tidak akan beriman. Wa dhahaba naf'ul aqaribi wal asdiqa, dan hilang sudah manfaatnya kerabat dan teman. Tidak ada lagi gunanya teman, tidak ada lagi gunanya kerabat, sedekat apapun. Bahkan Allah menyebutkan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Orang-orang yang dahulu berkasih sayang, saking dekatnya anak dengan bapak, suami dengan istri, teman dengan teman, yang dulu sangat kuat hubungannya, itu akan menjadi musuh satu sama lainnya. Yakfuru ba'dhum ba'dha wa yal'anu ba'dhum ba'dha, saling melaknat, saling melarikan diri, memisahkan diri. Nah, bahkan saja boleh jadi akan saling tuntut. Nah, qala rahimahullah, qala Allah ta'ala, innaha lava, sungguh ini adalah neraka yang bernyala-nyala. Nazza'atan lisyawa, ay lil a'dha, yang mencabut, memutus-mutus. Lil a'dha'i zahirah wal batinah min syiddati adabiha, untuk anggota-anggota badan yang terlihat dan yang juga tersembunyi, min syiddati adabiha, karena dahsyatnya adabnya. Dan yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lainnya, nah, وَمَعْدَرَكَ مَسُطَمَا نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَهِ أَلَّتِي تَطَّلِوْ عَلَى الْأَفْئِدَهِ, yang sampai masuk menembus ke dalam hati-hati manusia. قَالَ كَدُعُوا إِلَيْهَا, yang neraka tersebut mengajak kepadanya, memanggil-manggil, مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّ, orang-orang yang berlari dan berpaling, وَجَمَعَ فَأَوْعَ, orang-orang yang mengumpulkan dan menjaga atau menahan-nahan, أَيْ أَدْبَرَ عَنْ إِتِّبَعِ الْحَقِّ, yaitu orang-orang yang lari, tidak mau mengikuti al-haq, wa a'rada anhu, berpaling menjauh dari al-haq, wa laysa lahu fihi ghardun, tidak ada lagi dia keinginannya untuk yang hak tersebut, wa jama'al amwal, dia kumpulkan harta, ba'daha fawqa ba'd, bertumpuk satu di atas yang lainnya, wa aw'ahum wa aw'aha, dia jaga, dia simpan, falam yunfiq minha, tidak dia belanjakan, tidak dia infakkan, tidak dia sedekahkan, fa innan nara tad'uhum ila nafsiha, maka neraka itu memanggil mereka kepada dirinya, dan celaka lagi mereka yang tidak menunaikan zakatnya.